بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال الذين عزكم الله pada sesi yang pertama tadi telah disinggung tentang khilaf jenis yang pertama, itu khilaf bainal muslimin wal kafirin, dan juga khilaf jenis yang kedua, itu khilaf bainal ahli sunnah wal khilaf bainal ahli bid'ah. Dua khilaf tadi menafina azabullah diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan ikhtilaf tabat. Ikhtilaf tabat, ikhtilaf antara dua orang atau dua pihak yang satu benar, yang lain salah, yang bertentangan yang tidak mungkin disatukan selama lamanya. Yang hak itulah yang hak, yang batil adalah batil. Adapun khilaf jenis yang ketiga disebut dengan al-khilaf al-ahkam, khilaf tentang perkara hukum-hukum syar'i. Perlu dipahami pemimpin azakumullah bahwasanya hukum-hukum syariat atau masalah-masalah kejadian ini ada permasalahan yang muttafaqun 'alaiha, permasalahan yang disepakati oleh para ulama, ijma' ulama. Ada permasalahan yang mukhtalafun fiha, yang diikhtilafkan oleh para ulama, mereka berbeda pendapat dalam hal itu. Adapun permasalahan yang pertama, permasalahan yang disepakati oleh para ulama dengan dalilnya Alkitab dan Sunnah tentunya, maka dalam hal ini tidak boleh ada yang namanya khilaf, tidak boleh ada yang namanya perselisihan. Siapa saja yang menyelisihi ijma' ulama, menyelisihi kesepakatan para ulama, maka dia batil. Orang yang jatuh dalam kesalahan, qaulul mardud, ucapan dia ditolak dari memandang siapapun dia. Sehingga sikap kita sebagai seorang muslim ketika melihat sebuah permasalahan tadi sudah lupa hukum alaiha, muttafaq alaih, disepakati oleh para ulama seluruhnya, dinukil ijma' kesepakatan ulama dari para ulama yang muttafaq dalam babnya, maka harus terima, tidak berselisih. Tetapi tentang siapa yang menyelisihinya, maka dia keliru, maka dia salah, wajib diingkari, wajib diingkari. Di sini ada buku khusus yang ditulis oleh para ulama tentang masalah ijma'at, kitab ijma'at Ibnu Munzir, kitab ijma'at Ibnu Hazm. Cukup banyak buku para ulama yang mengumpulkan secara khusus masalah-masalah hukum syar'i yang disepakati oleh para ulama. Juga itu terdapat di dalam buku-buku fikih ulama yang besar atau yang sedang atau yang kecil, pemikiran-pemikiran sesuai makanya. Maka prinsipnya kalau kita mendapati sebuah permasalahan di mana para ulama semuanya sepakat akan sebuah hukum, maka itu dari hak. Maka itu benar, tidak boleh diselisihi. Sebab yang namanya ijma' hujjatun merupakan hujjah. Datang di dalam Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di Al-Nisa' ayat 115. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi dia bukti tunjuk dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, wallahi ma ta'ala, maka kami akan balikkan dia kemana dia mau berbalik, dan waktu di jahanam kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam wa sa'at masira, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Di sini ada ancaman mengikuti lain jalannya kaum mukminin. Wasabiul mukminin itu merupakan ijma'nya mereka, kesepakatannya mereka. Juga Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan mungkin bersatu di atas kesesatan. Sehingga ketika mereka sepakat, itu pasti benar. Pasti benar. Terlihat yang orang dengan hasil pengumuman ijma' yang membawa kesepakatan ulama yang satu itu ijma' al-muhadha. Kesepakatan para sahabat berkiraan bagi Allah Taala berjumah ini dan ijma' salaf. Kesepakatan salaf dengan sahabat rahimahumullah ta'ala dari kalangan sahabat wa tabi'in wa sa'idin. Itu disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Aqidah Wahdiyah. Nah, ini yang pertama yang cuma selesai. Selanjutnya dalam perkara ini yang hak ialah hak itu yang sudah diterima, yang menyelisihinya batil. Batil. Adapun yang kedua ialah masalah mukhtalaf fiha, masalah-masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Hilaf. Yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini para binatang yang saya inginkan dalam bahasan adab kita. Dan cukup banyak para binatang masalah-masalah yang diistilahkan oleh para ulama. Nah, tentang masalah ini yang harus diperhatikan oleh para muslim ialah mengetahui asbab khilaf. Apa sebabnya para ulama itu beda pendapat? Tamam. Sebagai dasar yang mengatakan Rasulullah diharapkan para muslim muslimah itu memiliki sadrul rahim, dada yang lapang, hati yang lapang ketika mendapati fenomena para ulama itu istilah dalam masalah mereka. Kita akan melihat ustaznya. Sederhana ya. Dari sana nanti akan bisa diambil faedah bagaimana adab seorang muslim ketika menghadapi istilah yang ada. Asbabul khilaf, sebab-sebab khilaf yang disebutkan nanti itu merupakan a'zar ulama, itu merupakan uburnya mereka ketika pendapat mereka menyelisih dalil. Kalian nisbah bilang ini sekaligus sebagai ubur mereka, uburnya para ulama ketika ditemukan ada pendapat mereka yang menyelisih dalil. Kita punya prinsip yang namanya semua pembahasan harus menggunakan dalil Al-Quran, Sunnah, wa ijma'. Tamam, dengan dengan ulama dalam rumah. Dalam ya, halal. Nah, ketika Nabi itu mendapati ada sebuah pernyataan ulama atau pendapatnya ulama ternyata menyimpulkannya, maka kalau sebutkan untuk beliau-beliau ini sebab jelas yang merupakan kudur bagi mereka. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Al-Salam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, yang berjudul Raf'ul Malam An A'immatil A'immatil A'lam, mengangkat telaan, menghilangkan telaan dari para imam-imam tokoh-tokoh kaum muslimin. Dalam buku ini Rabbina Azzaqullah beliau banyak menyebutkan sebab-sebab munculnya khilaf di kalangan para ulama, sekaligus sebagai udzur untuk mereka. Kenapa mereka berkhilaf? Prinsipnya Rabbina Azzaqullah bahwasanya semua para ulama mereka semuanya sepakat wajib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk kembali kepada sunnahnya Rasulullah. Mereka juga bersepakat ucapan selain Rasul, pendapat yang selain Rasul alaihi wasallam, yukhadhu min qawlihim wa yukhadhu, bisa diambil, bisa tidak. Kadang benar, kadang salah. Kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menegaskan. Dan beliau menegaskan kepada Nabi Muhammad, tidak ada seorang alim pun dari kalangan ulama muslimin, para imam-imam kaum muslimin yang terkemuka, tidak ada seorang pun di antara mereka yang sengaja bersengaja untuk menyelidiki sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak ada. Dalam urusannya besar atau urusannya kecil, tidak ada. Tidak ada yang mengatakan ini. Maka kata beliau, kalau ternyata didapati salah seorang di antara mereka memiliki sebuah pendapat yang ternyata menyelisih dalil yang sahih dari Al-Quran atau dari Sunnah, maka mereka memiliki banyak udzur. Ada udzur yang cukup banyak dan itu merupakan sebab ada yang hilang. Yang pertama, dibawakan panjang lengkap dengan contoh-contohnya ya. Tapi saya bawakan dengan ringkas. Yang pertama adalah alla yakuna al-hadith qad balagha. Hadis yang sahih tadi atau dalil yang sahih tadi itu mungkin belum sampai kepada imam tadi. Dalilnya itu hadis yang sahih tadi itu mungkin belum sampai kepada imam tadi. Tentunya yang berarti Allah seorang yang belum sampai kepadanya dalil yang sahih, hadis yang sahih, yang tidak mungkin dia dituntut untuk mengamalkan konsekuensi dalil itu tidak nyampe. Jangankan mengamalkan konsekuensinya, nyampe aja tidak, maka dimaafkan perkara seperti ini. Ini orang yang dinasihat Allah kata beliau rahimahullah Syekhul Islam adalah perkara yang umum terjadi pada pendapat-pendapat salaf. Pulang dahulu ketika mengisi sebuah dalil, dikarenakan untuk kondisi zaman dahulu tidak semudah zaman sekarang. Di zaman dahulu untuk mengetahui sebuah hadis yang sahih itu harus ke sana kemari, pihak ini yang mana negara mengumpulkan semua riwayat yang ada, semua hadis yang sahih, baru nyampe kepada beliau riwayat-riwayat tadi. Siapa pada umumnya kalau sebab yang pertama ini terjadinya pada ulama-ulama yang terdahulu belum sampai hadis pada mereka. Ringkas yang pertama. Sebab yang kedua yang harus dimaklumi Allah, rinciannya terlihat dalam buku ini. Ini buku setahu saya sudah terjemahkan. Ya, dah. Cek aja. Sebab yang kedua ayakun al hadis qad balaghahu lakinnahu lam yathbut indah. Hadisnya ini sudah sampai kepada imam tadi, tetapi imam ini berpendapat lam yathbut, hadis itu tidak sahih. Paham ya? Hadisnya nyampe kepada beliau, tetapi beliau berpendapat hadisnya itu tidak sahih. Mungkin dikarenakan yang menyampaikan kepada dia orang yang enggak benar, atau ada seorang perawi dari perawi-perawi hadis yang enggak benar, entah dia wahyu atau pendusta atau majhul atau yang semisal. Ini berarti na'adzakumullah biasa terjadi pada masa-masa ketika mulai banyak pertebaran hadisnya Rasulullah SAW di tengah-tengah umat, yang sahih, yang dhaif, yang palsu dan segala macamnya itu, masa-masa itu menyebar sana kemari, sehingga ada yang sahih, ada yang dhaif. Terkadang sebuah hadis yang berada satu pada orang imam ternyata beliau mengatakan itu tidak sahih menurut beliau. Nah, ini pun juga sangat baik terjadi para sahabat tabi'in, wa'adzah tabi'in, dan para imam, imam yang masyhur pada masa itu. Sebab yang ketiga, ialah beliau meyakini dhaifnya sebuah hadis. Imam tadi meyakini dhaifnya sebuah hadis dikarenakan istihadnya beliau yang ternyata diselisihi oleh para imam yang lain. Beliau ini memiliki sebuah istihad tentang sebuah hadis dhaif menurut beliau. Ternyata menurut para ulama yang lain dengan istihadnya mereka itu enggak baik. Ini menunjukkan jazakumullah sering terjadi pada pembahasan ilmu hadis. Memang ikhtilafnya itu dikarenakan perbedaan para ulama tentang pensahihan dan pembalikan sebuah hadis. Bisa jadi terjadi pada sebuah sanad. Satu ulama mengatakan ini sahih, ulama yang lainnya mengatakan ini baik. Mungkin pula terjadi pada seorang rawi, perawi hadis. Ulama ini mengatakan rawi ini terpercaya, ulama yang lainnya mengatakan rawi ini enggak terpercaya. Mungkin terjadi. Mungkin pula yang pernah bikin hadis Allah terjadi pada hadis secara utuh yang baik. Ulama yang ini mengatakan hadis ini baik dengan tanpa melihat ada kemungkinan penguat-penguatnya. Ulama yang lain lagi mengatakan oh itu sahih dikarenakan memiliki sikap banyak penguat-penguat yang lain yang mengangkat hadis yang baik tadi menjadi sahih atau hasan. Ini pembahasan ilmiah yang sangat detail di kalangan para ulama yang memahaminya di dalam para ulama tentang tauhid ini. Barakallahu fiik. Ini rinciannya dalam bahasa ilmu hadis. Dan jika ditawar dong, di antara tetap yang membuat mereka ikhtilaf ialah sebagian ulama meyakini dhaifnya sebuah hadis, yang lainnya meyakini sahihnya sebuah hadis. Contohnya sama banyak. Yang terpahami menurut Allah, pensahihan sebuah hadis atau pembaikan sebuah hadis itu mempengaruhi hukum sebuah permasalahan. Kali ini, kalau imam tadi meyakini hadis ini sahih, maka dia akan membangun sekian banyak hukum, sekian banyak masalah dengan hadis yang sahih tadi. Sementara ulama yang lainnya mengatakan baik, maka dia akan meniadakan hukum tersebut. Barakallahu. Ringkasnya begitu. Sebab yang keempat. Masih pembahasan masalah hadis. Tapi yang keempat, Alhamdulillah, sang imam tadi atau alim tadi memiliki persyaratan khusus tentang berita atau hadisnya seorang rawi yang adil, yang hafid, yang ternyata syarat itu tadi diselisihi oleh para ulama yang lainnya. Seperti ikhwan, ini pembahasan masalah lima hadis. Sebagian ulama mempersyaratkan seorang rawi itu harus faqih, harus faqih ahli fikih. Kalau dia bukan ahli fikih, tolak. Ahli fikih terima. Ada yang ini. Nah ini diskusi oleh para ulama yang lain. Mayoritas ulama berpendapat yang namanya seorang rawi tidak dipersyaratkan harus faqih. Abu Hanifah mengatakan harus faqih. Tidak kenapa? Dia membuat perbedaan hukum dalam menilai sebuah hadis. Soal yang kelima, ayyakun al-hadis balaghahu wa sabata 'inda lakinnahu nasiya wa sallama la yansa. Hadisnya sampai kepada imam tadi. Wah, hadisnya sahih menurut beliau. Nah, sahih menurut imam tadi itu, ini sahih juga. Mantap, yakin sahih. Nyampe ke beliau sahih. Tetapi imam tadi itu lupa. Lupa ada hadis itu. Sehingga dia menghukumi suatu permasalahan dengan hukum yang berbeda dengan hadis tadi. Kenapa? Karena lupa. Katanya para ulama, wajalla man la yansa. Jarang ada orang yang lupa. Mana manusia? Ya lupa. Lupa ya. Dan itu dibahas secara khusus dalam bab ilmu shalah. Bab khusus babu man haddatsa wa nasi. Bab seorang yang menyampaikan hadis lupa selain. Barakallahu. Ini pun juga demikian harus dimaklumi. Apa? Sampai ke dia hadisnya itu. Saya tanya, sahih menurut dia. Tapi kenapa kemudian dia memberikan fatwa yang lain dengan riwayat lain? Jawabannya macam-macam intimanya. Alam mungkin lupa. Manusia lupa ya. Atau kemudian ada ma'rifatihi fi dalalatil hadis. Sebab yang keenam ialah mungkin imam tadi tidak mengetahui pendalilan hadis, tidak mengetahui makna sebuah hadis. Dikarenakan yang namanya hadis terdapat padanya alfaz gharibah, lafaz-lafaz yang gharib, yang enggak kebiasaannya orang-orang mengucapkannya. Juga karena Rasulullah SAW mengucapkan dengan bahasa-bahasa yang cukup tinggi, yang enggak masuk di kalangan mereka. Dia enggak paham apa maksudnya ini. Dia memberikan fatwa tentang sebuah permasalahan dengan A, ternyata hadisnya itu melawan dia dengan sebab tidak tahu apa maknanya. Silahkan al-musabana wal-muqabara wal-muqabala wal-ulamasa wal-nabada wal-iblad wal-idam. Silahkan masalah-masalah hadis dan masalah-masalah kita yang banyak istilah-istilah yang tidak semua orang paham. Jangankan kalian, ulama saja kadang cepat kalau paham. Maka harus baru juga. Atau sebabnya dirujuk. Atau sebabnya dirujuk. Imam tadi meyakini. Imam tadi meyakini hadis tersebut tidak ada padanya sisi argumentasi yang diinginkan untuk masalah tersebut. Dia meyakini, ini hadis sampai ke dia. Sahih, wah dia gak lupa, wah dia tahu maknanya. Tapi dia meyakini, hadis ini tidak ada pada dia argumentasi yang diinginkan untuk masalah yang diinginkan. Tidak ada, jadi ini gak menunjukkan mana ini. Masalahnya A, hadis ini gak menunjukkan pada mana, mana yang lainnya lagi. Atau sebab yang kedelapan dalam bina azabullah, beliau meyakini adanya kisah berlaku dalal. Beliau meyakini adanya kisah berlaku, tetapi beliau meyakini argumentasi yang disebutkan dalam riwayat itu diselisihi oleh yang lainnya, sehingga sisi argumentasinya itu tidak dimasukkan dalam hadis tersebut. Nah, ada juga hadis sahih menurut beliau, nggak lupa beliaunya. Hadis ini lafaznya umum, menggunakan lafaz yang umum. Kata saya bilang ini, dia meyakini. Memang ini artinya sahih. Memang ada argumentasi yang diinginkan dalam riwayat ini. Tetapi maksud hadis ini tidak seperti itu. Kenapa? Dikarenakan adanya riwayat yang lain, hadis yang lainnya lagi yang mengkhususkan keumuman hadis tersebut. Sehingga itu kami yang khusus, bukannya umum. Yang kami yang khusus, bukannya umum. Kalau ada hadis yang umum, ada yang khusus, yang umum ini dibawa kepada pengertian yang khusus. Dan yang dipakai yang khusus, bukan yang umum. Barakallahu. Ini intipatnya beliau. Atau seperti yang sembilan dengan final Allah, imam ini meyakini hadis tersebut bertentangan dengan sesuatu yang menunjukkan kelemahan dia, atau mansubnya dia, atau mungkin ditakwil. Seperti misalkan dia meyakini hadis ini secara zahirnya bertentangan dengan Al-Quran, dengan ayat, atau bertentangan dengan hadis yang lain, atau bertentangan dengan ijma'nya ulama, ada semisalnya. Ada semisalnya. Sehingga dia punya keyakinan hadis ini mansukh, dihapus hukumnya. Atau dia meyakini hadis ini dhaif, lemah, dikarenakan menyelisihi yang lainnya. Atau dia meyakini hadis ini ditakwil, ditafsirkan dengan makna yang lain, dikarenakan menyelisihi yang lain. Asbab. Ini semuanya yang pernah dinamakan jadulullah asbab al-khilaf yang terjadi di kalangan para rata-rata yang disebutkan tadi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, masalah ilmiah yang sangat detail terkait dengan masalah ilmu hadis, mukhtalaful hadis, terkait dengan permasalahan kaidah usuliyah, kaidah usul fikih, terkait dengan kaidah fikih, kaidah fikih. Misalnya, masalah-masalah yang tidak gampang dicerna oleh orang-orang awam. Ini semuanya merupakan uzur-uzur yang diberikan untuk para ulama. Itulah sebab kenapa terjadinya khilaf. Sekali lagi, tidak ada seorang imam pun yang sengaja menyelisihi hadisnya Rasulullah SAW. Dan semuanya sepakat untuk kembali mengikuti jalan-jalannya sebenarnya Rasulullah. Namun terjadilah khilaf dikarenakan kitab-kitab yang ditolak. Barakallahu. Dari sini menampilkan Rasulullah. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin terkait dengan adanya silah di kalangan para ulama dan pakar. Yang pertama, yang pertama adalah mengembalikan silah tadi kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini sikapnya kamu, adabnya kamu. Mengembalikan silah tadi kepada dalil Al-Kitab dan Sunnah. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu aqimullaha wa aqimur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hamzah ayat yang ke 59. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Allah mengatakan kembali. Dan apabila kalian berselisih, bersengketa, beda pendapat tentang suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kembali kepada Allah, kepada Tuhan. Kembali kepada Rasul, maka hidupnya. Setelah beliau wafat kepada sunnahnya. Itu kalau kamu beriman kepada Allah dari akhir, itu lebih bagus dan lebih baik akibatnya. Ini berisik. Ini rahmatinan Allah bagi mereka yang punya kemampuan untuk melihat khilafnya para ulama. Maka dia harus mengkaji khilaf tadi itu dengan sudut pandang dalil Alkitab wa Sunnah. Ya kan? Yang punya kemampuan. Yang punya kemampuan. Dari kalangan para ulama juga, dari kalangan para ulama lain yang mempunyai keilmuannya. Dia lihat. Pendapat yang didukung oleh dalil Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dia pegang itu yang hak. Pendapat yang ternyata tidak didukung dikatakan pendapat yang keliru. Tetapi maka dia harus mengikuti pendapat yang benar. Diistilahkan dengan pendapat yang rajih, yang kuat. Paham ini? Apa yang kedua? Arjuru ila al-ulama. Tamam. Kembali kepada para ulama, merujuk kepada para ulama ketika mendapati adanya khilaf bainal ulama, di antara ulama. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahli zikir, para ulama, ahli ilm, kalau kamu tidak tahu. Juga Allah mengatakan di ayat yang lainnya lagi, wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adzaru bih. Kalau datang kepada mereka suatu perkara yang aman atau yang menakutkan, adzaru bih, langsung mereka siapkan sebarkan. Allah mengatakan kembali, walau rasuluhu ila rasul, kalau seandainya mereka kembalikan masalah itu kepada rasul, maksudnya dia, wa ila ulil amri minhum, dan dikembalikan kepada ulil amri di antara mereka, yaitu ulama. Ini yang kali pertama dimaukan dengan dalam ayat ini, dan umar. Dikatakan ulama, sebab disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang sangat panjang, peristiwa Rasul mengilak semua istrinya selama sebulan. Umar mengatakan, ana minal ladzina yastabiqu al-ulama. Dia telah ulama dan telah umar. Allah mengatakan kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara mereka, yaitu ulama dan umara. La'alimahu alladhina yastamiruna minkum. Niscaya akan diketahui makna tersebut oleh orang-orang yang bisa mengambil timbangnya. Ini Rasulullah Rasulullah tugasnya orang-orang yang mampu melihat, mengkaji khilafnya para ulama, tetapi tidak bisa mentarjih. Paham ya? Ngerti ada khilaf ini, pendapat pertama mengatakan begini, yang kedua mengatakan begini. Yang pertama argumentasinya 1, 2, 3, 4, 5, 10. Yang kedua begini. Bingung deh, apa itu? Nah, yang pertama mengatakan begini, tidak bisa mentarjih. Maka dalam kondisian ini, ya wahai para pencari ilmu, tanyalah kepada para ulama yang paling faqih, yang paling alim di zaman kamu. As'alullah al-zikri itu benar. Sebenarnya, tanya apa yang mencari ini. Yang rasul yang mana, ya syekh. Oh, yang rasul yang ini. Dalilnya, yang ini. Alhamdulillah. Langsung, jalannya. Itu bukan namanya tablik, itu namanya istiba. Ini pun juga tugasnya orang-orang yang tidak punya ilmu, yang tidak bisa mengkaji khilafnya para ulama dari kalangan awamul muslimin, kaum muslimin secara umum. Tugasnya mereka ya, cuma bertanya, tanya hukum syar'i kepada ulama tersebut, dicari ulama yang paling faqih, yang paling alim, yang paling lurus akidahnya dan prinsip agamanya, yang paling berusaha lengkap dengan dalilnya, apa hukum masalah ini, tolong jawab dengan dalilnya, abdulah suri dijawab begini, dalilnya begini, amalkan. Jangan. Ini apa? Terus kepada ulama. Bukan kemudian ada silap di kalangan para ulama, satu pendapatnya A, dua pendapatnya B, dibicarakan di kalangan kepada awam muslimin, la ilaha illallah wahid. Akhirnya apa? Ribut. Saya itu ngaji di masjid Al-Ilmu pendapatnya A. No. Yang kedua, saya pernah mendengar dari kiai saya B kok. A. Honda B. Wah, kaya itu sendiri utara kuali. Eger dari muslim. Ada banyak lagi. Tapi serahkan kepada ahlinya masing-masing. Tanyakan kepada mereka kalau kamu tidak tahu. Sekarang ini, adab yang ketiga. Adab yang ketiga ya. Iyalah, ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Yang ketiga saya sebutkan secara khusus marfi'nya. Penting. Yang ketiga ini berkenaan dengan Allah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam mukaddimah kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhajjal. Ini tertib syafi'iyah yang panjang. Syarahnya Al-Muhajjal Al-Ishaq Asy-Syirazi. Syarahnya tiada duanya namun tidak sempurna. Hanya satu pertengahan dari dulu. Tidak ada. Kalau ini kau kan hafal mereka semua ya kawan. Salam. Ini cukup satu mewakili. Beliau mengatakan di mukadimahnya ini bikin bab khusus yang di dalam kita dalam ayat yang ketiga, yaitu ajal mutanafusil ulama wal fuqaha fi hadhihi masail. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk melecehkan para ulama atau merendahkan kehormatan mereka di dalam masalah yang seperti ini. Paham ya? Ini pasaran mereka. Walaupun yang kamu rujukkan itu, yang kamu kuatkan itu pendapat yang lain. Pendapat ulama tersebut lemah menurut kamu. Tidak boleh kamu rujukkan. Mujizur. Ini sering muncul di kalangan kaum muslimin. Makanya saya tampil secara khusus ini. Supaya jangan sampai kaum muslimin masalah khilaf saling melecehkan tengkar pelayari kota masjid. Tentang permasalahan asir bin basmalah wal jahru biha. Ketika membaca basmalah dalam sholat, sir atau jahru, diri atau keras. Tentang masalah ini, berminat Allah, hadisnya sangat banyak. Tiba tuntas oleh Al-Imam Az-Zailani. Abdullah bin Yusuf Az-Zailani Al-Hanafi dalam bukunya Nasrul Raya. Kita beri di hadis hidayah. Lengkap apa itu? Hadis yang menyatakan sir, lirik dalam ayat basmalah. Dan hadis yang mengatakan jahr juga mengeraskan dengan basmalah. Itu jahrnya buahnya. Beliau bikin kesimpulan akhir, ahadithul jahri akbar wa ahadithul sirri apa? Hadis-hadis yang menyebutkan membaca basmalah dengan keras itu lebih banyak. Tetapi hadis-hadis yang menyebutkan diri dalam membaca basmalah itu yang lebih sahih. Akhirnya, wakilannya ulama sangat kuat dalam masalah ini. Ulama kita, pembesar ulama dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Yang wajib walaupun azabullah ialah asir biha, melirikan bacaan dari semalam. Yang wajib, yang sahih boleh. Sikapnya kamu sebagai muslim saat kamu merujukkan pendapat yang satu ini, tidak bisa kamu kemudian melecehkan para ulama yang lainnya. Lecehkan, dihabiskan, jatuhkan kehormatannya dikarenakan pendapatnya perpaduan ini. Tidak boleh. Apalagi sampai ribut tak kasih. Hei, kamu kok bahasanya sir? Ini Indonesia harus jahat. Yang ribut lagi akhirnya. Loh, bukan kota Indonesia apa? Ah, ini agama, ini BP. Hatinya yang sahih yang masjid. Sip. Ribut, tengkar, lari, tak masjid. Pernah jadi apa dari itu? Pernah ya, Pak. Di antara kaum muslimin satu masjid, kelahi, tukaran, pukul-pukul, jubur-jubur. Urusannya apa ya? Urusan sir, lirik, basmalahnya, atau kakras basmalahnya. Kenapa ini? Dikarenakan tidak mengerti asal tidak. Contoh yang kedua, terkait dengan permasalahan tahrik ketika tasyahud. Nah, tasyahud awal atau akhir itu kan saya tulisnya kan di misalkan ini ya. Ada kira di kalangan para ulama. Telunjuknya itu diam saja begini ataukah digerak-gerakkan? Digerakkan namanya tahrik. Ini khilaf ulama. Khilaf ulama dalam bab ini ternyata terkait dengan keabsahan sebuah lafaz hati. Maka ini yang sama ulama ulama. Asyikhul Imam Al-Mujaddid Al-A'lam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala rahimahullah. Termasuk ulama zaman sekarang ini yang merujukkan, yang menguatkan tambahan lafaz tadi, yuhafiz dua. Dia mengatakan itu tambahan yang sahih, tambahan dari rawi cepat yang diterima, sehingga yang sunnah ialah menggerakkan saya di ketika dasar. membaca dalam tawarina argumentasi dia. Jadi pendapat kedua yang lainnya. Yang lain lagi mengatakan tidak, itu tambahan yang syad, yang ganjil, tidak sahih, sehingga tidak ada gunanya yang namanya tahrim. Yang betul diam saja, kan digerak-gerakkan. Inilah kaum di dalam Allah yang menghadiri di hadir. Dan sembarangan para persoal dalam membahasnya yang menghadiri. Apalagi yang terperasaan dari Allah menjadikan hadir di hadir apa? Mujadidnya ilmu hadis di zaman sekarang ini, tidak ada orang pun yang menyatakan ada yang lebih alim daripada beliau di zaman sekarang adalah hadis. Tidak ada. Aqlam an-nas fi hadithi adalah apa? Sekarang di hadis semua orang. Anggap, sekarang anggap ini. Yang kamu rojehkan itu ialah pendapat yang mengatakan diem. Diem, gitu ya. Ini orang sih, ini yang sahih. Yang mengatakan tahrif syarat riwayatnya, ini apa? Yang kamu apa? Tetapi tidak diperbolehkan bagi anda untuk kemudian melecehkan pendapat tadi atau melecehkan ulamanya. Sangatlah orang orang yang adalah orang Muslim yang wafat, seorang Muslim yang mengerti kehormatan para ulama, seorang Muslim yang mengerti adab berkhilaf, apalagi seorang Sunni Salafi. Satu yang mengingatkan. Tidak pantas kemudian ketika dia merujukkan pendapat yang mengatakan diem, dia mengejek pendapat yang mengatakan tahrim. Mosok sholat joget-joget tangannya, astagfirullahaladzim. Mosok kayak gitu. Hei, lihat ada orang sholat gerak-gerak, ditungguin dia. Tangan-tangan lama gitu. Inti kalau sholat tangannya berdiam, jangan juga joget begitu. Astagfirullah. Kita dengar rasul joget tangannya, jarinya. Jangan katakan dia ya, ini pendapat yang dikuatkan dengan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Syad langsung enggak. Ganjil pendapat itu. Salah, marjuh. Rasul itu juga yang rasul. Tinggalkan. Gak sadar untuk orang ini bahwasannya berpendapat demikian dua hari yang ia seorang imam. Imam di hadir apa hujan di hadir apa. Anggaplah itu pendapat yang marduh, yang lemah menurut kamu, tetapi tidak boleh melecehkan di hati. Itu diingat dengan rata ala lima menurut kamu. Kalau sih kamu lakukan itu pendapat yang baru, atau mengamalkan sepenuh hati, atau tahrik, karena kamu mengamalkan dengan saya tidak meyakini keabsahannya. Yang mau tahrik silakan, yang tidak silakan boleh dengan keyakinannya masing-masing, itu yang baru. Aman. Melecehkan itu. Subhanallah, ada yang terbuat seperti itu. Dan sebetulnya juga ada, bukan dongeng. Ini ada yang seperti itu. Subhanallah. Contoh lagi yang lainnya terkait dengan masalah sahab. Masalah sahab. Batasan seseorang itu dikatakan bagi musafir. Masalahnya dengan menurut masalah yang betul-betul katanya Al-Imam Syaukani rahimahullah fihi tasya'ubul a'ra' wal aqwal, padanya terdapat pendapat dan roh yang cabang-cabang yang jelibet tubalidul adhan, bikin sumpah caranya pikiran katanya dia. Saking susahnya, saking kuatnya, dan saking pamannya dalil dalam masalah itu. Ada yang punya pendapat secara itu yang artinya Alhamdulillah, kalau dia singgah atau dia musafir, kemudian dia singgah di sebuah tempat, singgah di sebuah tempat bukan yang mutarakit, bukan yang tidak jelas urusannya, yang jelas singgah di sebuah tempat, maka dia harus pertama-tama dia dikatakan sebagai musafir 3 hari saja. Selebihnya dia diorang berjumpuhi kita ada seorang dari Jakarta ke Surabaya. Jelas di Surabaya itu hari mau pulang ke Surabaya. Maka dia 3 hari saja sebagai musafir di Surabaya. Hari keempat, kelima, keenam sampai ke 10 mungkin. Nah, dia mengatakan ada lagi yang punya pendapat, dia dikatakan sebagai musafir abadan selama-lamanya, selama tidak ada niatan untuk jadi mukim. Amin. Walaupun nanti di Surabaya sampai tua, sampai putus wakil puluhan tahun lamanya, kalau kamu tidak ada niatan untuk mukim di Surabaya, maka bukan jadi mukim, anda jadi musafir. Dari Makassar, Surabaya, dan mulai muda sampai sudah punya hidup banyak. Tidak ada niatan mungkin di Surabaya. Tahun aja saya mungkinnya di Makassar. Menurut pendapat yang kedua ini, dia musafir selama ini. Ya, sama ada rumahnya, Zen, walaupun ada rumahnya. Punya istri. Iya, walaupun ada istrinya. Ada anaknya juga, walaupun ada anaknya. Itu yang dibahas, yang dibahas karena niatnya. Selama dia tidak memiliki atau ada istiqamah, tidak niatkan menjadikan sebagai wadah tempat dia berisi, bukan sebagai musim. Jadi masih kadang lebih besar. Buat pendapat, yang masih banyak lagi pendapat yang lainnya, Eva. Asyarakat ini ada. Ada sebagai pihak, ada Allah. Jika anda tidak mengerti yang namanya adabul ilah, ini pendapat bagian dia ini pendapat dengan pendapat yang lain. Dia yang satu saya pendapat yang kedua tadi. Enggak senang. Ya? Yakin yang menyoroti yang lain ini. Subhanallah. Dengan tanpa sadar kemudian ada sebagian orang bagian pihak ketika dibawakan kepada dia pendapat yang kedua tadi, adanya pendapat dia dikatakan sebagai musafir selama-lamanya, selama tidak ada niatan mukim, dengan tanpa sadar dia menyatakan ya hada madzhab iblis, madzhab iblis syaitan, itu madzhab iblis, madzhab syaitan. Nyata, anda nggak pernah melihat begini. Kenyataan, ada sebagian tidak memiliki. Dia nggak sadar. Banyak para ulama yang kemudian sependapat dengan pendapat yang kedua. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, khususnya dalam bukunya Zadul Ma'ad, lebar panjang lebar masalah ini. Juga ternyata pendapat yang dikuatkan sama Syekh Al-Faqih Al-Uthuli di hadal asr Syekh Muhammad Ibn Salman Al-Udaymin rahimahullah ta'ala kibar ulama yang punya pendapat demikian dan peduli dia ada madhabul iblisi syaitan, ini madhab iblis setan. Masa sudah ada rumahnya tenang, ada istrinya, ada anak-anaknya, lama di situ, juga tidak musafir. Jadi, dari Indonesia, Allah, takut ke situ. Kita mengatakan jadi, kalau memang kamu merojekan pendapat yang lain, pegangi, amalkan apa yang kamu yakin itu benar. Silakan kamu mengatakan yang lain pendapat yang marfu menurut pendapat yang kamu. Lada. Tetapi kalau sampai bertingkat tanakus, pelecehan, menjatuhkan kehormatan, menjuluki pendapat yang ulama tadi dengan julukan yang mengerikan seperti itu, maka itu iblis syaitan. Ini yang dilarang. Bahkan ada sebagian orang yang menyampaikannya ketika menyebutkan pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah permasalahan, maka harus dijaga. Tarakul ikhtisal fi mawdhi' ihtimal yanzilu min fil umum bi idzan. bahasa yang detail, harus sharing sih atau apa. Contoh ada berapa? Ini pendapat istihadnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pada masanya mengumpulkan dua keutamaan, keutamaan ilmu dan keutamaan nafas seorang alim besar pada masanya, waktu wali dari Quraisy. Kurang apa sih? Punya kegiatan seperti itu. Para ulama yang hanya sih, itulah kok ini harus sedikit. Ada juga ternyata subhanallah orang-orang yang tidak memahami dan berkhilaf, yang tidak mengerti bahwa orang ulama membahas masalah usul fikih, ketemu kaidah Asy-Syafi'i ini, apa kaidah kok ini? Tidak ada yang ulama yang hanya menyelisih kaidah ini. Dengan tawa sadar pun dia mengatakan bul alek, kencingnya aja kaidah itu. Ya subhanallah. Alimam Syafi'i ya Pak, yang punya istiad demikian. Anggaplah itu kaidah yang keliru menurut antum, istiad yang keliru. Kamu akan sama dengan argumentasinya. Wah, itu kalau kamu mengatakan bul alek, dikencingi, itu istiadnya Alimam Syafi'i rahimahullah. Itu artinya antum menghinakan, melecehkan Alimam Syafi'i rahimahullah. Alhamdulillah. Camkan baik-baik ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam mukadimah majelis tadi ketika membahas masalah ini, beliau menukilkan ucapan Nabi Malik bin Asakir dalam tarikh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "I'lamu rahimahumullah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian. Innal ruhuma ulama imasumah." Sesungguhnya dagingnya ulama itu beracun. Wa adatullahi fi muntahisiha ayah dikawal Zifrah. Dan kebiasaan Allah pada orang-orang yang melecehkan kehormatan para ulama, Allah akan buka, Allah akan bongkar kaidah ini, tabir kaidah ini. Pengertian kehormatan ulama masumah dan dirinya ulama beracun, artinya kalau engkau melecehkan para ulama, menjatuhkan kehormatan para ulama, itu namanya menghibai para ulama. Yang namanya hibai itu seperti memakan daging bangkai. Tapi kamu jangan pernah makan dagingnya ulama itu beracun. Kalau kamu menghibai para ulama, melecehkan para ulama, menggunakan kehormatannya para ulama, dalam artian kau memakan dagingnya ulama, hati-hati, beracun. Yang mati bakal kamunya, bukan Tuhan mati. Hati-hati. Makanya kau mu'min, wa'antum talabatul ilm, harus sunnah terlebihin, harus mengerti ada kehilangan. Dari tadi, mudah ini ya. Seperti itu. Menghormati para ulama, walaupun pernah banyak lemah. Tarkoh. Sebagai peringatan bagi kami, ini hilang di kalangan para ulama terkait dengan masalah-masalah ilmunya. Itu saja tidak diperbolehkan untuk melecehkan, apalagi berantem. Tanda di Allah lebih lagi menantina azabullah. Kalau ada istilah di antara dua orang, sebabnya bukan masalah ilminya, masalahnya kurang cocok dengan si fulan, kurang cocok dengan si alam. Dia punya pendapat A, yang ini punya pendapat B, tidak ketemu, ribut. Bukan masalah prinsip, bukan masalah ilmiah, tetapi masalah uluhul nafs, masalah pribadi kedua orang tadi bertikai. Ini harus ditanggalkan jauh-jauh oleh kaum muslimin, harus dibuang jauh-jauh, khususnya orang sunnah wal jamaah tabi'in. Kita punya prinsip yang mulia, yang sangat tegas, memupuk ukhuwah imaniyah di kalangan kaum muslimin, di kalangan sunnah tabi'in. Dan boleh kemudian sampai merusak ukhuwah gara-gara masalah pribadi. Tidak cocok dengan iblisnya pulang, si alam, adalah telah terjadi sebelumnya, dan misalnya dulu janji A, ternyata janjinya enggak cocok A, ketemunya kok B. Mereka sih udur, itu mungkin banyak alasannya, banyak sebabnya. Apa udur? Dan misalnya, tapi aula saya ingatkan aja, namanya syai'ul kam. Sesuatu disebutkan dengan akan menyebutkan sesuatu yang lain. Kebetulan ada masalah itu yang diingatkan masalah yang ini. Masalah ilmiah saja tidak boleh ribut, apalagi masalah pribadi. Jawab memberikan lagi kalau tidak ada sesuatu menunjukkan bahwasanya orang-orangnya itu sudah orang yang cerdik, yang butuh, yang tidak mengerti adab berkilat, yang mengerti ilmu. Masalah pribadi sampai pada tingkat al-walak-wal-barak di atasnya lebih memberikan lagi. Masalah pribadi dengan secara ilmiah, walaupun secara prinsip, walaupun secara akidah, atau secara manhaj, terserah pribadi, furu' nafsiyah, sampai ada al-walak-wal-barak di atasnya. Dua kubu yang diide dengan tibulan sama dia, diide dengan syaram sama dia, al-walak wal-bar di atasnya ketemu lantaran walakalan tidak mau menekul walak nyalami walak bicara walak apa sampai pada tingkat mengesankan seakan-akan masalah dakwah, masalah besar membahayakan dakwah salafiyah ini, masalah ini. Akhirnya jatuh pada sikap yang lebih mengerikan lagi, mengklaim pihak yang lainnya dengan klaim yang sangat mengerikan. Pulang hizbi, pulang mutahid, pulang ila akhiri. Subhanallah. Ibu. Apa ini? Ini yang sangat mengerikan. Yang ini bukan lagi orang yang apa-apa dan berhilang, ini namanya. Ini orang yang sedih, orang yang stupada, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang berilmu akil, yang otaknya itu lagi tidak betul. Orang sedih. Kalau sampai bertingkat, awal-awal orang sampai bertingkat, tuduh menuduh, klaim-klaim itu menunjukkan adanya salah, adanya kesalahan dalam berikutnya dia. Indah hati-hati dalam masalah yang satu ini. Kedua, kuat imaniyah, kuat islamiyah itu harus dijaga. Nah, wallahu a'lam. Itu sekedar mengingatkan saja. Yang kita bahas tadi apa ya, Pak? Masalah ilmiah di kalangan para ulama, khilaf di kalangan mereka, adabnya ia tidak boleh melecehkan kehormatan seorang ulama pun di dalam mereka. Makanya, kita bisa berkata tadi, kalau masalah ilmiah yang boleh melecehkan, apalagi masalah pribadi, tidak boleh melecehkan, boleh ribut, boleh berantem, tinggalkan semuanya. Lapang dada, harus legowo, harus memiliki dada yang lapang, orang yang gampang, gampang anak terima anak. Tidak ada masalah. Lebih memberikan lagi kita berpegat, al-wal-wal-wal-wal di atasnya, cinta benci di atasnya, lebih parah lagi sampai berpegat, mengklaim pihak yang lain satu sama lain saling mengklaim inti mutakhir dan misalnya bakal dari bagi kita di sana lu sekarang Allah ada perkara sangat penting yang harus kamu pahami. Saya masukkan dalam pembahasan khusus al-qawaid fil khilaf, kaidah-kaidah yang harus kita pahami terkait dengan masalah khilaf. Saya bawakan kaidah di kalangan tadi jam setengah dua khilaf ini. Jam berapa zuhurnya ini biasanya? Mudah-mudahan jam 12. Jam berapa zuhurnya? Langsung apa ya? Masya Allah. Sejak apa ini akhirnya? Dihentikan sampai gini? Mau teruskan? Kuat? Itu kalimat teruskan Ustaz. Mulai kafe. Ya mendengar jawab Allah kalau gitu. Wah ini dikasih tanda 1-2 poin langsung pertanyaannya menusuk. Para aktivis Ikhwan Muslimin menggunakan kalimat dari ulama beratur untuk membantah salafi dikarenakan Asy-Syukuk bin Hadi rahimahullah memakai kata gunggungan dalam tulis buku yang membantah Ismail Qarbawi yang mereka sebut sebagai ulama fikih mereka. Bagaimana mendapati masalah ini? Masya Allah. Asy-Syukuk bin Hadi rahimahullah itu sebenarnya memiliki sebuah ceramah yang kemudian dibuka ceramah itu. Ceramah itu membantah Yusuf Al-Qardawi. Judul bukunya, judul ceramahnya, Iskatul Kalbil Awi. Yusuf Al-Qardawi. Mendiamkan anjing yang menggonggong. Ya, Yusuf Al-Qardawi. Tidak ada seorang yang sudah punya komplek. Kecuali dari kerana Nabi'in semalam Ikhwan Muslimin dan orang-orang yang di hatinya ada pemahaman Ikhwan Muslimin. Ketika beliau ini dulu lama ya Pak. Lama sudah ya. Karena dengarkan saja ketika waktu tahun 90-an di Dekulan. Ketika itu semua tidak ada komplain. Yang komplain cuma satu. Abu Hasan al-Ma'ridi Abu Sulaiman yang sekarang diklaim diponis oleh para ulama sebagai ahli bid'ah mutlak saat itu. Ya wajarlah kalau kemudian orang M mengatakan itu. Jawabnya harus kita butuhkan dulu manil ulama wa man laisu bi ulama. Tutukan dulu siapa ulama itu dan siapa yang bukan ulama. Yang dimaukan dengan ulama di sini adalah bukan sembarang ulama ya Tuhan. Ulama syariah, ulama rabbaniyun, ulama sunnah, para ulama yang mengerti nama Allah ini, yang rabbani, yang baru akidahnya, yang baru prinsipnya. Ulama. Ataupun yang namanya Yusuf Al-Qarbawi ini bukan namanya ulama. Dia digolongkan dengan ulama usul, ulama yang jelek. Kenapa kita akan memiliki pemahaman yang aneh-aneh? Itu baru kali itu yang menyatakan permusuhan antara kami dengan Israel dengan Yahudi itu bukan karena agama, masalah tanah. Disampaikan bahwa Syekh Ibn Qayyim Rahimahullah dia menyatakan diriskan dengan sebab yang sangat keras oleh Syekh Ibn Qayyim. Kata yang akan memberikan. Dia ini yang berupaya untuk menyatukan antara Islam dan Yahudi. Sungkar kau ya, tamam. Apa kau gerakan khusus internasional sekarang ini, tamam? Apa sungkar kau? Aneh-aneh kau ini. Dia boleh punya poin terakhir ketika saya masuk dia nak dengan kelangkung suaranya. Dia punya fatwa ditujukan kepada para dokter. Kalau ada pasien yang tidak mungkin tahan lagi oleh para dokter. Dokter angkatan, disuntik saja, suntik, apa itu? Suntik mati. Ini mata ulama benar atau ulama yang benar? Tidak benar. Yusuf Al-Qardawi ini yang memberikan kaum muslimin untuk bersekte-sekte bergolong-golongan menjadi puluhan pantai di Jerman ini. Sampai ada buku khusus membahas tentang Yusuf Al-Qardawi. Nyimpang-nyimpang sudah ada tersembahannya. Tidak ada. Ada, wajah-wajah. Nah, yang seperti itu ya, berhancur dagingnya. Dagingnya. Termasuk prinsipnya harus menutup siapa ya, Pak. Ia menerangkan kepada umat orang-orang yang membahayakan akidah umat bukan dalam rangka benci kepada orang kafir, tapi dalam rangka menyelamatkan akidah umat. Itu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Berhubung kau menyebutkan nama orang ini, ya jawabannya pun tidak menyebutkan nama. Tapi kalau kau tidak menyebutkan nama, ya dia menyebutkan orang yang menyebutkan nama yang mana yang mana. Sehingga dimohonkan dengan berkumpul ulama maksumah dari ulama berhasil. Itu ulama yang diakui semuanya, ulama sunnah, ulama syariah, dan ulama din yang pasti kebijaknya menyebutkan. Apakah ada khilaf tentang boleh atau tidaknya wanita haid atau nifas membaca atau memegang mushaf? Nah, ada khilaf di kalangan para ulama. Yang sepengetahuan saya, mayoritas ulama berpendapat tidak boleh. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan boleh. Bila kita tahu suatu masalah atau tidak, kemudian kita ditanya masalah tersebut, lalu kita jawab apa? Apa kita jawab itu khilaf dengan rasa begini, atau kita langsung jawab pendapat yang rasa begini? Bisa ini, bisa ini. Nah, tergantung siapa yang menghadapi. Kalau yang akan menghadapi adalah orang yang dia tidak mungkin masalah khilaf-khilaf seperti itu, maka kamu sebutkan langsung pendapat yang wajib langsung dengan hari ini. Nah, jadi umat dengan dalil. Sebutkan dengan ringkas, ini masalah ada khilaf. Yang rajih ini, dalilnya nih. Jangan dalil. Nih. Jangan katakan yang rajih begini. Itu umat yang ingin tahunya dia ustaz yang katakan begini. Jangan. Bayangkan dalilnya. Atau, kalau kondisi yang akan menghadapi sekarang itu orang-orang yang memahami masalah, kamu sebutkan ada khilaf di kalangan para ulama. Yang bakal mengatakan begini, ini argumentasinya. Yang mencoba mengatakan begini, ini argumentasinya. Memang dikaji. Dan terkih, ya akhirnya kalau mampu. Barakallah. Kalau saya sudah mengusul saya, pasukan Israelnya mau pulang, sudah selesai, ingin mengatakan senjata-senjata dengan aman, ringan saja. Nah, itu perang rusak yang tahu-tahu sudah selesai, perang selesai karena kerja. Tanya pertanyaannya, kalau masalah atau perang di Palestina karena agama. Tadi ada juga begitu. Terus saya mengatakan masalah antara kaum muslimin dengan Israel. Tadi saya mengatakan kaum muslimin dengan Israel. Perkara agama. Jadi ini berarti pembahasan yang lainnya lagi. Kalau masalah perang di Palestina dikatakan agama, bagaimana sikap kita? Karena sebagian kaum muslimin ada yang mau jihad, padahal hamba itu katanya kaum muslimin. Kalau yang bertanyakan di Palestina ada terkait dengan masalah jihad di Palestina, fatwa ulama menjelaskan tidak ada jihad di Palestina. Dengan kata-kata jihad tidak ada. Yang namanya jihad itu memiliki ketentuan-ketentuan yang sangat banyak yang disebutkan dalam para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Ada syuruh Allah, syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sampai bisa dikatakan sebagai amalan jihad yang syar'i. Dan sekarang untuk kondisi yang di Palestina, maka ulama mengatakan tidak ada jihad. Barakallahu. Sehingga tidak mesti, ketika ada persengketaan antara muslim dengan kafir langsung ada jihad. Kalau kata-kata jihad itu harus dengan ketentuan syarat-syarat. Adapun yang namanya nusrah, membantu, bantuan membuat kepada kaum muslimin, tetap hukumnya wajib. Unsur akhaka zaliman aw mazluma, bela antara kamu yang zalim atau yang dizalimi, membantu mereka dengan doa, membantu mereka dengan makan dan minum, membantu mereka dengan logistiknya, pakaian dan semisalnya, ataupun dengan istilah yang namanya jihad, tidak. Panjang. Setelah berapa? Namanya apa? Nunggu-nunggu ini apa ketentuan jihad? Yang namanya jihad, yang pertama itu harus di bawah komando penguasa. Dari kami ini. Jadi ke anggar flag lain. Penguasa apa serangan Israel ke Palestina? Siap. Siapa sih memandu ini? Harus dengan komando pemerintah, komando penguasa muslim. Rasul mengatakan dalam hadisnya riwayat Muslim, al-imam junnatun yuqatalu waraihi. Imam pemimpin penguasa itu junnah, perisai, tameng. Yuqatalu waraihi ay yuqatalu aduwu waraihi. Musuh agama diperangi di belakang perisainya penguasa. Ini yang pertama harus dengan komando di bawah bendera penguasa. Dan itu prinsipnya harus sunnah, termasuk adalah hukum kuasi daripada orang lain dulu dan sekarang. Al-jihad, al-hajj wal-jihad ma'adiyani ila yawun qiyamah ma'al umara abrar jana wa fujah. Itu makna ucapannya Al-Bahawi, Al-Imam Al-Bahawi. Haji dan jihad terus berlangsung sampai hari kiamat bersama dengan para umara, para penguasa, baik penguasa yang wajib atau penguasa yang akhir. Nah, penguasa yang tidak ada, ada koordinasi dengan pemerintah penguasa. Hamas itu masuk dalam angkatan senjatanya Palestina atau Rabat? Bukan, gerakan sendiri, swasta. Swasta, yakin aja. Swasta. Saya cukup lah yang menjawabnya. Ini itu tak usah dia jawab sih. Cukup. Nah sekarang apa dia? Siapa yang melawan Israel? Hamas. Bukan pemerintah. Iya, baru satu poin ini. Jihadnya satu poin. Masalah khilafnya masih banyak pembahasan faedah khilaf yang tersinggung. Ya betul. Stop ini. Ya betul. Masya Allah. Ini yang pertama. Poin yang pertama tidak ada pada mereka. Baik. Yang kedua, jihad itu harus memiliki persiapan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Taubah, wa a'iddu lahum ma tastatum min quwwah wa maribatul khayr turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Al-Ayat. Allah mengatakan dalam ayat di At-Taubah ini, atau ayat berapa itu? Al-Anfal, ayat yang ke 5. Allah mengatakan wa'idu lahum, dan persiapkan untuk menghadapi mereka musuh-musuh agama masa tortum, yang kamu mampu min kuwah, dari kekuatannya. Persiapkan kekuatan kalian, wa meribah terkhir, dan dari tamatan-tamatan kuda, kerjaan kuda, yang dengan itu kamu bikin takut musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Tapi namanya adalah udah, iqdah, persiapan. Yang juga dalam tafsirnya, dalam hadis, Rasul mengatakan, ala innal quwwata ar-ramyu ketahuilah kekuatan yang dimaukan dalam ayat tadi ialah al-ramyu, tangan melempar senjata. Yang namanya perang senjata, senjata sesuai dengan kondisi zaman dan masa. Kalau zamannya Rasulullah SAW dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, dengan perisai dan misalnya, dikarenakan perangnya berulang satu, yang terjadi kayak terpusuwe. Di zaman sekarang ini malah dengan Rasulullah perang jarak jauh, maka juga harus memiliki silang senjata yang seperti itu. Kedengarannya, perangnya menggunakan rujak. Kita punya rujak. Perang yang menggunakan yang punya roket. Kita punya roket. Mereka menggunakan yang punya senapan, laras pendek, laras panjang, dan semisalnya jarak jauh. Kita harus punya yang seperti itu. Mempersiapkan diri. Saya mau tanya, yang dicemar-cemburkan selama ini perangnya menggunakan apa? Menggunakan kerikil dan ketapel. Itu yang dimuat di mas-mas media. Disampaikan dalam kata donggol, padahal itu mengenaskan. Saudara Israel menggunakan tank, bacaan di peluru, lengkap dengan moncongnya, dengan senjata laras panjang pendeknya. Satu orang dari kalangan Palestina menggunakan ketapel, pakai apa namanya kerikil, ketapel. Sah. Kedehel biasa, botak, jujur, akhirnya. Paling terkena, tak begitu kena. Berdarah, marah mereka langsung mengarahkan maunya sejatnya pada kaum muslimin Israel yang berdosa. Terjadinya satu luka, 30 orang Israel mati. Apa itu yang namanya perang? Bukan perang. Palestina ya dia? Nah, mati, itu bukan namanya perang. Harus pakai senjata. Persiapan yang berikutnya, persiapan yang namanya pasukan. Itu kan juga dalam Al-Quran di Al-Anfal. Iyakum minkum ashruna salihuna yaghlibu mi'atayn. Kalau di antara kalian ada 20 orang yang sabar, itu bisa mengalahkan 200 orang. 1 banding 10. Itu di awal Islam. Ini berita sekaligus pengumuman atas perintah. Secara kalkulasi yang namanya personel yang mengharuskan kita untuk perang, 10 banding 1 di awal Islam. Misal, kaum kufar 10.000, kita cuma 1.000. Haruslah. Dalam artinya sudah cukup personelnya ini. Itu di awal Islam. Allah mengatakan setelah itu, Al-anak rafahallahu anikum wa alima anna fikum dhafa. Sekarang kalau Allah kasih keinginan untuk kalian, Allah mengetahui pada kamu ada kelemahan. Iyakum minkum alu, ya beribu antai. Kalau kamu ada orang beribu, maka mengalahkan 2.000. Turun gratis 1 banding 2. Itu juga harus diperhatikan. Karena kalau di setihnya orang bina ajar memohon, kalau ada pasukan musuh 10.000 orang, kamu cuma 1.000 orang, 1 banding 10, kamu boleh lari. Oh, lagi bukan kalian haram lari. Kalau pasukan langsung melarikan diri menuju ke wilayah kaum muslimin, itu boleh. Kenapa? Tidak sebanding. Tidak sebanding. Tapi kalau mereka 10.000, kita 5.000, maju nomor yang mundur. Tapi persiapan personel. Karena kalau di persiapan yang lainnya lagi, masalah kesehatan medis. Itu persiapan. Di zaman Rasul ketika perang, itu enggak badui membawa tim medis. Umumnya yang biasa menangan itu para perhatian, sahabat-sahabat wanita yang rela ikut berperang walaupun tidak wajib bagi mereka. Mereka ini yang menjauhi dan berjarak. mereka yang memberi pengobatan kepada orang-orang yang luka pada kalangan kaum muslimin. Namun sekarang ada tim medisnya. Persiapkan tim medisnya, ada dokter-dokter ahli yang khusus spesial perang ini. Ayo, dokter jangan harus perang. Cedek. Iya, medisnya, kemudian logistiknya. Rasul kalau turun bawa pembekalan ya Pak, bawa makan, bawa minum, bawa kurma, bawa segala macamnya, logistik persiapkan. Dan yang berikutnya lagi, setelah kita tempur, yang namanya perang itu kesiapan. Rasul mengatakan al-harbu bid'ah, yang namanya perang itu siasat. Juga dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW ida namanya ida goza atau ida faata atau ida namanya dia ketika berada di sebuah tempat untuk perang warra bidhiriha, dia menyebutkan warra bidhiriha, beliau menyebutkan tempat yang lain awriya, kita kepingin menyerang yang namanya Israel yang disebutkan dengan Israel, tetapi yang ada jalur menuju Israel. Mana yang punya itu? Tidak ada ya? Kok tidak ada ya? Jangan cerang mana? Disebutkan daerah yang lain. Musuh sudah siap-siap. Jadi yang bakal diserang ada kaum muslimin wilayah itu. Tapi yang menuju Israel. Berangkat menuju dengan jalan persis rutenya menuju ke daerah tadi. Sampai tengah jalan belok. Nah, belok menuju ke Israel. Gempur Israelnya diam-diam. Itu namanya taktik. Ketika orang berperang tidak ada yang namanya ihrab, yang namanya ihrab atau ihrab serangan mendadak. Itu biasa dilakukan di orang suku yang diserahkan dengan serangan fajar. Itu punya taktik strategi tempur. Tidak kemudian berumpur ada pasukan Israel, rombongan pemuda-pemuda yang ngesinam-nawang ini, rombongan bawa batu dulu, Allah Allah, itu berondak Allah, tidak ada tadi. Di berondak mereka dikasih jatah mati kakek. Apa itu yang namanya perang? Bukan, harus dengan strategi tempur yang begitu. Antum kalau melihat dalam sejarah pertempuran itu sepanjang sejarah beliau dari mulai perang Badar yang pertama sampai yang terakhir, kamu kalkulasi jumlah berapa yang meninggal dunia? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Ya, kalau dirujukan yang gampang, aku melihat dalam tulisannya Sofiyah Wakanul Warpuri, bukan yang Rahatul Maktul, yang ringkasannya. Apa? Apa bukunya yang ringkasannya itu? Hah? Apa? Yes, dia punya dua buku. Ada yang tebal, namanya orangnya Rahatul Maktul. Ada ringkasannya yang lebih kecil. Nah, di situ bagian akhir dia memberikan faedah seperti ini. Selama perang yang meninggalkan itu dari kerajaan muslim. Pembahasan yang berikutnya lagi pertimbangan maslahat dan maslahat. Harus jeli perhitungannya itu. Tak ngaku. Kalau maslahatnya besar, salah. Tapi kalau besar maslahatnya sedikit kemaslahatannya punya maslahat. Itulah kenapa para ulama kita, khususnya ulama Syafi'iyah, menyatakan tidak ada jihad di dalam dunia. Jihad di dalam dunia. Jangan mengatakan ngomong, apa Saudi itu bungkung itu aja, dari ikut-ikut partisipasi tentang orang Israel, mana mereka lakuannya, gak ada yang bukakan yang namanya jihad. Fatwa itu pakai ilmu, mah. Gak pakai perasaan dan menggunakan semangat, mah, pakai ilmu. Ulama itu menggunakan ilmu. Dan kalau saatnya nanti betul-betul mereka sudah terpenuhi semua syarat dan wajib jihad, benar-benar tunggu saja. Mereka orang pertama yang mengatakan jihad. Indra nanti mereka orang pertama yang masuk ke depan, bukan mereka melihat di bawah Tuhan. Ya, itu kenyataan yang terjadi di mana Tuhan Allah di kandang pertempuran di mana pertempuran semuanya zaman semacam mata. yang bertempur di zaman itu para ulama besar pada misalnya Ibn Mubarak rahimahullah, setahun haji, setahun perang. Ini tuh mujahid mereka-mereka itu. Apa kamu kira dalam baik memang tambah terus dan sudah saatnya keluar kain singa mereka. Mudah-mudahan dipahami dengan hal ini sehingga belum membahas permasalahan dengan keilmuan bukan dengan semata-mata semangat belaka. Insyaallah. Yang tiga lah ya. Cukup sampai sini saja. Nah, dan insyaallah pembahasan qawaid khilaf, faedah-faedah dalam memahami khilaf insyaallah bisa dilanjutkan oleh kitab yang di sini. Wallahu a'lam bissawab. Astagfirullah wa insyaallah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.